bernama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-264 ini, didukung oleh para pemain, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupu, Ivonero sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ibunya ke Sanggar Pamujan yang terletak di bagian timur rumah kediamannya. Sanggar Pamujan itu merupakan sebuah gua yang cukup luas. Gua itu terletak di tengah-tengah dinding batu karang yang dikelilingi pohon-pohon besar. Pada malam hari, mulut gua itu sangat menyeramkan, seperti mulut siluman yang sedang menjebak mangsanya. Sakawuni sudah tiba di depan mulut gua. Dia berteriak-teriak marah sambil memaki-maki ibunya. Tak lama kemudian, Ayu Pupuh muncul dari mulut gua. Memang, aku anak liar. Sakawuni anak bruta. Anak tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama. Sakawuni memang lain dengan Ayu Pupuh. Ayu Pupuh adalah seorang wanita yang lembut, selembut sutra. Hatinya mulia bagaikan bidadari. Ayu Pupuh adalah seorang wanita yang budiman. Pantas dihormati, pantas dipuja-puja. Wanita yang ternama karena keahlian mengobati penyakit seseorang. Diam, Sakawuni. Hentikan kata-katamu. Apa hakmu melarang aku berbicara? Sakawuni, sudahlah. Aku tidak ingin ribut dengan anakku sendiri. Apa? Aku anakmu? Apakah pantas Ayubupu seorang wanita berhati mulia mempunyai anak seperti Sakabuni? Sakabuni, kesabaranku ada batasnya. Sekalipun kau adalah anakku sendiri, tapi kau tidak bisa memaksakan keinginanmu atas diriku. Apa yang telah kau alami dengan orang yang bernama Banyak Kapuk sama sekali berbeda dengan apa yang telah kau alami dengan manusia berhati busuk itu. Ayahku tidak berhati busuk. Ayahku adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau kau mau sedikit saja membuka hatimu, kau akan segera melihat siapa sebenarnya Banyak Kapuk. Tidak, Sakawuni. Aku sudah berjanji di dalam hati, bahkan sebelum meninggalkan Tanibala. Janji itu sudah puluhan kali kuucapkan dalam hati. Aku tidak mau bertemu lagi dengan Banyak Kapuk. Ayahku memang pernah mempunyai kesalahan padamu, tapi dia sudah mengakuinya. Dia sudah menyadarinya. Mengapa hatimu masih membeku? Mengapa hatimu masih juga belum mau terbuka? Di mana letak kemuliaanmu? Terserah. Terserah kau akan mengatakan apa padaku, Sakabuni. Yang jelas, kau tidak akan bisa membujukku lagi. Sudahlah. Lebih baik kau segera pergi dari sini. Tempat ini adalah tempatku bersemedi. Di tempat inilah aku bisa memperoleh ketenangan batin yang sesungguhnya. Omong kosong. Kau tidak akan pernah memperoleh ketenangan batin yang sesungguhnya. Kau hanya akan menipu dirimu sendiri. Sakabuni, tinggalkan tempat ini. Tidak. Kalau begitu, kau harus memilih salah satu, Sakabuni. Aku atau Banyak Kapuk. Sakabuni terkejut mendengar ancaman Ayubupu alias Dewi Tunjung Biru. Dia mundur selangkah. Sementara itu Dewi Tunjung Biru sudah mempersiapkan jurus-jurusnya untuk menyerang. Sakabuni tahu bahwa dia sekarang terpaksa menghadapi ibunya dengan jalan kekerasan. Tapi dia adalah seorang gadis yang keras hati. Dia pun tidak ingin mengalah. Demikian pula Ayubupu tidak mau mengalah. Dua-duanya sekarang sudah berhadap-hadapan, bagaikan dua elang betina yang ingin berlaga. Pilih salah satu, Sakabuni. Aku atau Banyak Kapuk. Kalau kau masih juga tidak mau pergi dari sini, aku akan segera menyerangmu. Dan itu artinya kau memilih Banyak Kapuk. Pikirkanlah baik-baik, Sakabuni. Aku tahu, aku belum tentu bisa mengalahkanmu. Tapi aku akan bertarung untuk membela kehormatanku sebagai wanita. Sakabuni tercengung sesaat lamanya. Dia menjadi kebingungan. Dia sebenarnya tidak ingin memilih salah satu di antara dua. Dia tidak ingin memilih ayahnya atau ibunya. Dia menginginkan dua-duanya. Tapi apa yang sedang dihadapi sekarang ibarat buah simalakama. Dia memang harus memilih salah satu di antara dua. Bagaimana, Sakabuni? Kau sudah menentukan pilihanmu? Baiklah. Kau sudah memojokkan aku. Aku pun tidak mempunyai pilihan lain. Aku memang harus memilih. Dengar. Aku sudah jauh-jauh membawa ayahku pergi meninggalkan istana Kediri menuju ke Bukit Penampihan ini. Aku tahu penderitaannya. Aku tidak mungkin membiarkan ayahku menderita. Karena itu, aku memilih ayahku. Nah, kalau begitu, marilah kita selesaikan perkara ini, Sakabuni. Kita akan segera bertarung. Kalau misalnya kau dapat mengalahkan aku, itu artinya kau akan kehilangan ibumu sendiri. Dewi Tunjung Biru langsung menyerang. Sakawuni berusaha membentengi serangan-serangan ibunya dengan jurus-jurus lengan seribu. Ilmu kanuragan yang mereka pergunakan sama persis. Karena itu pertandingan berlangsung dengan seru dan ulet. Tapi nampak Sakawuni jauh lebih lincah karena usianya yang masih muda. 20 jurus segera terlalu. Pertandingan masih berlangsung dengan sengit. Dewi Tunjung Biru berusaha mempertahankan diri dari serangan-serangan balik Sakawuni yang cukup berbahaya. Sekalipun usianya lebih tua, namun dia mempunyai pengalaman yang lebih luas. Di samping itu dia juga mempunyai kesabaran dan ketekunan. Sakawuni menjadi sangat penasaran. Tiba-tiba darah mudanya menggelegak. Secepat kilat dia melompat mundur, kemudian berdiri tegak. Kedua belah telapak tangannya ditutupkan ke telinganya. Dewi Tunjung Biru terkejut. Dia pun segera mundur selangkah. Ayo Dewi Tunjung Biru, teruslah menyerang. Aku sudah siap. Sakawuni, aku tahu. Rupanya kau telah mewarisi jurus angin dengan seribu milik kakekmu. Kau tidak perlu menghancurkan pertarungan ini. Jadi kau benar-benar ingin membunuh aku, Sakabuni? Bukankah kau yang memaksa aku untuk memilih? Baiklah. Kalau memang begitu kemauanmu, silakan, Sakabuni. Aku tahu bahwa aku tidak mungkin melawan jurus angin dengan seribu. Ayo, Uni, silakan. Aku sudah siap. Dewi Tunjung Biru masih tetap tegak berdiri di atas kedua kakinya. Wajahnya yang cantik kelihatan tegar. Sakabuni menjadi ragu-ragu. Apakah benar-benar dia ingin membunuh ibunya sendiri? Hati Sakabuni menjerit. Tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar, mengkikil, dan suara angin yang menderu-deru segera lenyap bersamaan dengan tubuh Sakabuni yang jatuh terduduk. Telah memperlakukanmu seperti ini, anakku. Ibu. Ibu. Uni. Majapahit. Sudah berapa kali ayah berkata padaku, Suatu saat nanti, ayah ingin membawa ibu ke Majapahit, sehingga kita bisa hidup bersama-sama di sana. Bukankah itu sebagai bukti bahwa ayah masih mencintaimu, Bu? Mengapa ibu masih berkeras hati juga? Jangan begitu, Bu. Kasihanilah ayah. Kasihanilah aku. Kasihanilah kami berdua. Kami berdua sangat membutuhkanmu, Bu. Aku dapat mengerti apa yang kau rasakan. Kau pikirkan sekarang ini, Sakawuni. Memang, hal itu bisa melambungkan angan-angan kita jauh ke tempat yang sangat indah. Tapi itu sudah terlambat, Du. Sudah 20 tahun lamanya ibumu menunggu. Masa remaja ibu bahkan sudah lenyap bersama penantian yang sangat panjang dan melelahkan. Air mata ibu sudah kering kebangkan. Lihatlah, Umi. Bahkan wajah ibu sudah mulai berkeriput. Tidak, Bu. Ibu tetap cantik. Ayah bahkan pernah berkata, sekalipun ibu sudah menjadi seorang nenek-nenek, ibu tetap adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Pernyataan seperti itu terlalu berlebihan, Buni. Tidak, Bu. Tidak. Pernyataan itu sepertinya cukup tulus. Ayah bersungguh-sungguh, Bu. Ibu harus percaya bahwa ayah bersungguh-sungguh. Sudahlah, Buni. Kau tidak perlu membujuk ibu lagi, nak. Tidak. Saya akan terus membujuk ibu. Sampai hati ibu menjadi lunak dan sudi memaafkan ayah. Baiklah. Aku akan memaafkan ayahmu. Bu. Benar, Bu. Benar, ibu mau memaafkan ayah. Ibu. Sebentar, Buni. Kalau ibu memaafkan ayahmu, sebenarnya hanya karena kau. Ibu kasihan melihatmu, nak. Ibu tidak ingin kau menderita karena perbuatan kamu. Kalau begitu pernyataan maaf ibu tidak tulus. Jangan mengharap terlalu banyak, Umi. Aku pun tidak bisa memberikan lebih dari yang seharusnya kuberikan padamu. Sekarang kembalilah. Tinggalkanlah tempat ini, Umi. Dan bawalah bunga tunjung biru ini untuk mengobati luka-luka banyak kamu. Dan bagaimana dengan ibu? Sudahlah. Biarkan ibumu sendiri. Ibu sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, Buni. Ibu tidak mempunyai keinginan yang lebih banyak. Ibu sudah cukup bahagia dengan keadaan seperti ini. Sudahlah, Du. Pergilah. Jadi ibu tetap tidak ingin kembali bersama ayah. Sudahlah, Buni. Lupakan saja soal ibumu ini. Baik, Bu. Saya sudah cukup berusaha, tapi rupanya saya telah gagal. Saya tidak berhasil membuka jendela hati ibu. Saya menyesal sekali. Saya merasa hidup saya tidak ada artinya lagi. Baiklah, Bu, baik. Saya tidak perlu membawa bunga tunjung biru ini. Biarlah ayah tidak dapat disembuhkan. Saya tidak pergi lagi. Biarlah ayah mati. Selamat tinggal, Bu. Buni. Selamat tinggal. Buni. Satu Buni. Sakawuni nampak sangat sedih dan kecewa. Harapannya untuk bisa mempersatukan kembali ayah dan ibunya mendadak berantakan di jalan. Gadis itu kemudian melangkah terhuyung-huyung meninggalkan mulut gua. Ayu Pupuh merasa sangat terpukul. Matanya menjadi panas. Dan butiran-butiran air mata mengalir membasahi pipinya yang halus. Ada semacam benda yang sangat berat menekan dadanya. Setelah tubuh Sakawuni lenyap di kegelapan malam, Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru mendesah perlahan. Sang Hyang Widi, berilah hambamu ini petunjuk. Pikiranku sedang gelap, hatiku sedang terancam. Berilah hambamu ini penerangan, sang penguasa jagat. Apakah jiwaku sudah bersih? Apakah artinya jiwa yang bersih, hati yang bersih? Sungguh berat untuk melaksanakan pengetahuan yang sudah kita miliki sejak lama. Sungguh berat untuk melaksanakan apa yang bisa kita katakan dengan mudah. Kata-kata gampang diucapkan. Pengertian-pengertian mudah dipahami secara lahir. Tapi sungguh berat untuk mengalaminya sendiri. Dulu aku pernah menasihati Sakabuni bahwa seorang wanita harus berjiwa besar, harus pemaaf, harus penuh pengampunan, tidak boleh mendendam, harus mampu melihat kenyataan. Tapi mengapa sukar sekali untuk melaksanakan apa yang pernah aku nasihatkan pada anakku sendiri? Sulitnya orang hidup ini serba susah. Hanya kamu, seorang laki-laki yang pernah menyakiti hatiku itu, sedang tergeletak, kok parah. Menurut Sakawuni, dia sudah menyesali perbuatannya. Kalau memang demikian, kenapa aku tidak memaafkannya? Apalagi yang ku cari dalam hidup ini? Mengapa aku harus bersikeras untuk mempertahankan sesuatu yang aku sendiri tidak tahu untuk apa? Menggunakan hatinya lagi. Ya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Tapi bagaimanapun juga, kita harus mengobati luka-luka ayahmu, Wuli. Benar, Kabandana. Benar. Kita harus tetap mengobati luka-lukanya. Tapi bukan di puncak bukit Panabihan ini. Sekarang bantulah aku membawa ayah pergi dari sini, Kabandana. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Kita sudah menjadi orang-orang yang tidak ada harganya. Aku telah gagal mengalahkan benteng pertahanan ibuku yang sangat kokoh. Benteng pertahanan yang bernama keangkuhan. Sakawuni benar-benar telah putus asa. Dia sangat kecewa melihat sikap ibunya. Karena itu dia bermaksud membawa ayahnya pergi dari puncak bukit Panampihan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.